Tadi bad diramu. Thank you. 맞아. Janjimu saya. tu sapa sapani sing awale perhatian ning akhire seliramu sing malah ngilang. Aku neng Terima kasih.